Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyara muslimin wal muslimat wa rahmakumullah. Walhamdulillah. Allahu jalla wa ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, demikian pula kemudahan sekaligus kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diberikan kekuatan dan kemauan sekaligus kesungguhan untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk mendalami dan mengkaji serta memahami kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dan termasuk adab dari seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, adalah berusaha untuk memelihara dan menjaga apa yang telah dia dengarkan dan apa yang telah didapatkan. Dan di antara metode ataupun cara untuk menjaga ilmu tersebut adalah dengan al-kitabah, dengan mencatatnya. Oleh karena itu, hendaknya ya kita sebelum menghadiri majelis ilmu mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dari sisi persiapan pakaian, demikian pula badan dan juga peralatan yang dibutuhkan. Ya, seperti pena, ya bolpen ataupun buku, kitab, sehingga diharapkan ini akan membantu kita lebih memahami ya, pelajaran yang akan disampaikan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qaidul ilma bil kitabah." Hendaklah kalian mengikat ya, ilmu yang kalian dengarkan, yang kalian dapatkan dengan mencatatnya, ya, dengan menulisnya. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi sebab ya, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengarkan menjadi barakah dalam kehidupan kita. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari pembacaan kita Tanbihat Al-Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang kedudukan seorang wanita di dalam Islam. Bagaimana Islam memperlakukan seorang wanita yang ternyata Islam adalah ajaran yang mulia, agama yang agung, dan memposisikan seorang wanita pada kedudukan yang sangat mulia, sangat agung. Ya. Berbeda halnya dengan status dan kondisi para wanita di masa jahiliyah, di kalangan orang-orang kafir. Ya, yang penuh dengan tekanan, intimidasi, demikian pula kezaliman yang menimpa kaum wanita. Adapun setelah datangnya Islam, maka Islam memuliakan kaum wanita, bahkan mendudukkan mereka sejajar, ya, sama dengan kaum lelaki dalam hal ya, syariat, wajibnya untuk menjalankan perintah dan larangan. Demikian pula dalam hal ya, mendapatkan hak yang sama terhadap apa yang telah diperbuat. Ya, sehingga apabila ada seorang ya, wanita melakukan amalan kebaikan, ya, amalan kebajikan, maka dia punya hak untuk mendapatkan balasan kebaikan. Sebagaimana kaum lelaki. Demikian pula ketika ya, kaum wanita terjatuh dalam kemaksiatan, praktek kemungkaran, maka dia pun berhak untuk mendapatkan siksa dan hukuman sebagaimana ia alami oleh kaum lelaki. Ya. Demikian pula, di antara bentuk kemuliaan Islam terhadap kaum wanita, ya, adalah bahwa status para istri yang ditinggalkan oleh suaminya, ini berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ya, berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ya, berbeda hanya dengan kaum wanita di masa jahiliyah, ya, di mana mereka justru ya, kondisinya, statusnya seperti barang. Ya, statusnya seperti ya, uang. Ya, jadi diwariskan kepada yang lainnya. Adapun Islam tidak. Ya, Islam justru menjadikan para wanita punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Demikian pula ya, bentuk perlakuan Islam yang lainnya terhadap kaum wanita adalah di mana para wanita ini memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari suaminya. Ya, di mana seorang suami ini hanya dibolehkan untuk menikahi 4 orang wanita. Berbeda di masa jahiliyah. Adapun di masa jahiliyah, ya mereka ya, kaum lelaki dibolehkan untuk menikahi ya, atau memiliki berapapun yang dia inginkan dari para wanita. Ya, maka ini termasuk kezaliman. Sehingga sangat besar kemungkinan untuk ditelantarkan hak-haknya. Ya, bahkan terjadi kezaliman. Ya, praktek-praktek aniaya. Ya, tekanan bahkan ya, intimidasi yang menimpa kaum wanita ketika itu. Demikian pula di antara hak yang lain, ya, kedudukan yang lain dari kaum wanita di dalam Islam, di mana Islam mendudukkan kaum wanita menjadi pemimpin ya, di tengah keluarganya, ya, di rumah suaminya. Demikian pula punya hak untuk mendidik serta membina ya, putra dan putrinya, serta mengatur ya, rumah suaminya, dimanage ya, sebaik mungkin. Maka ini di antara ya, bukti-bukti yang menunjukkan kemuliaan Islam. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang muslim demikian pula muslimah ya, meyakini bahwa Islam ya, dengan hukum-hukumnya, dengan perintah dan larangannya, ini apabila diterapkan akan membuahkan al-izzah, ya, kemuliaan dan keutamaan, ya, bahkan kejayaan bagi kaum muslimin itu sendiri. Dalam kehidupan dunia, demikian pula kemenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirah. Ya, oleh karena itu jangan sampai ya, ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kaum muslimah ya, untuk mereka berhijab dengan hijab yang syar'i, untuk menutup auratnya, ya, untuk menjaga pandangannya. Demikian pula untuk ya, mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam syariat. Jangan sampai ada pikiran, oh dolim sekali. Ya, syariat jahat sekali kepada kaum wanita. Dikekang, ya, dikurung. Merasa bahwa Islam ini jahat. Ya, zalim. Ya, tidak memberikan kebebasan kepada kaum wanita. Tidak demikian. Ya justru, ya dengan itu menjadi sebab kaum wanita menjadi mulia. Ya, ketika para wanita muslimah, mereka mengenakan hijab, hijab syar'i. Justru, ya, menjadikan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya menjadi segan. Ya, menjadi segan untuk mengganggunya. Bahkan orang-orang kafir, mereka enggan untuk ya, meremehkan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin, ya, mereka kembali kepada agamanya. Sehingga Allah Jalla wa'ala ya, menumbuhkan dan mencampakkan rasa takut ar-ru'b ya, kepada musuh-musuh Islam. Sehingga hendaknya ya, kaum muslimin demikian pula muslimah haruslah bangga, ya, berbesar hati ya, ketika mengamalkan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa minder. Ya, oleh karena itu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Nahnu qaumun 'azana Allah bil Islam, fa idza btaghayna al-'izzata bi ghairihi adallana Allah." Ya. Bahwa kami ya, adalah kaum yang Allah muliakan kami dengan datangnya Islam. Sehingga apabila kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka sungguh Allah akan merendahkan kami. Ya, ini pengalaman. Ya. Perkataan atau ucapan orang yang sudah mengalami sendiri. Ketika mereka, sebagian para sahabat, ya, yang sempat mengalami masa jahiliyah, ya, masa keterpurukan, akhlak, ya, ibadah, agama, ya, bahkan muamalah, ya, rusak. Di masa jahiliyah, ya, manusia dalam kondisi bodoh. Ya, bodoh tentang syariat. Gak ngerti tentang halal dan haram. Ya, hidup semaunya. Ya, mau apa, ya, yang diinginkan, terserah. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, sehingga terjadi banyak praktek-praktek kezaliman. Di mana-mana. Perampokan-perampokan, pembunuhan, ya, perzinaan di mana-mana. Na'udzubillah. Ya, namun ketika datangnya Islam, ya, maka Islam mengatur semuanya. Ya, mengatur semuanya. Ya, nah, tidak boleh untuk bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah, membunuh. Ya. Tidak boleh untuk mengambil harta orang lain tanpa haknya. Demikian pula tidak boleh untuk mendatangi seorang wanita tanpa haknya, ya, dan seterusnya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasakan bahwa setelah datangnya Islam, ya, terasa hidup itu teratur, ya. Nah, kenapa? Karena memang mereka hidup di bawah hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan kehidupan mereka tenteram dan nyaman, ya. Jauh dari kekacauan, ya. Jauh dari kezaliman, jauh dari tindak kejahatan, ya. Nah, oleh karena itu, di antara sebab kenapa kaum muslimin mereka sangat jauh, ya, dari kejayaan, dan mereka justru jadi bulan-bulanan musuh-musuh Islam, ya, bahkan diremehkan oleh orang-orang kafir. Sebabnya adalah ini, ya, ketika kaum muslimin, ya, jauh dari agamanya, ya, meninggalkan syariat Allah Jalla wa'ala dan tidak mau mempelajarinya. Sehingga Allah biarkan kaum muslimin, ya, kondisinya seperti itu. Sehingga orang-orang kafir merasa angkuh dan sombong. Merasa hebat, merasa lebih. Dibandingkan dengan, ya, kondisi kaum muslimin ketika itu. Oleh karena itu di sini disebutkan pada poin yang ketiga. Oleh beliau rahimahullah wa hafidhahullah ta'ala. Ma yuriduhu a'da'ul Islam wa afrakhuhum al-yawma min salbil mar'ati karamatahu wa intiza'a huquqiha, ya. Kata beliau hafidhullah, yaitu pembahasan atau sub pembahasan yang ketiga tentang target-target, ya, musuh-musuh Islam dan para pengikutnya, ya, pada zaman kita sekarang ini, ya, untuk menghilangkan, ya, kemuliaan dan mencabut hak-hak kaum wanita. Ya. Jadi setelah kita membahas tentang dua poin sebelumnya, yang pertama tentang kondisi, ya, kaum wanita, ya, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang kedua pembahasan tentang kedudukan seorang wanita di dalam Islam, dan yang ketiga adalah tentang target-target orang-orang kafir dan para pengikutnya, ya, pada zaman kita sekarang ini untuk menghilangkan, ya, kemuliaan dan mencabut hak-hak kaum wanita. Ya, orang-orang kafir, ya, mereka sangat berambisi, ya, untuk menghabisi kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin gak mau ikut agama mereka. Ya, dan selama kita tidak mengikuti ajaran mereka, agama mereka, tradisi mereka, kemauan mereka, maka sungguh, ya, mereka orang-orang kafir akan terus membenci dan memusuhi kaum muslimin. Meskipun, ya, terkadang secara zahir, ya, mereka, ya, masih tersenyum, ya, masih bermanis muka dengan kaum muslimin, ya. Namun ketika, ya, kita beda agamanya dengan mereka, maka sungguh, ya, seperti Allah nyatakan, ya, walan tardu anka al-yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, bahwa sungguh orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan meridha kepada kalian, wahai kaum muslimin. Tidak akan suka dengan kalian. Ya. Wahai kaum muslimin, sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu target utamanya. Menjadikan kaum muslimin murtad dari agamanya. Namun tentunya, ya, tidak serta-merta, ya, kaum muslimin, ya, diajak rame-rame untuk, ya, kebaktian di gereja. Enggak. Atau enggak serta-merta mereka mengajak kaum muslimin untuk ibadah sembahyang di wihara. Bukan. Atau sebagian mereka rame-rame mengajak kaum muslimin untuk nyembah Siddhartha Gautama. Oh enggak. Adapun, ya, nyembah Sang Hyang Widi ala Hindu. Ya. Adapun mendatangi, ya, tempat-tempat ibadah orang-orang Nasara, adapun orang-orang Yahudi. Tidak demikian. Ya. Adapun mengajak kita rame-rame untuk ibadah sembahyang rame-rame, bareng-bareng, di kelenteng-kelenteng, ya, Konghucu ataupun Shinto. Ya. Tidak demikian. Tapi cara mereka sangat halus. Ya. Sampai-sampai kaum muslimin tidak menyadari bahwa sebagian mereka telah terjebak. Masuk dalam perangkap orang-orang kafir yang intinya adalah menghancurkan kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin ini menjadi target utama. Ya, musuh-musuh Islam untuk segera dibinasakan oleh mereka. Ya. Allahumma musta'an. Ya, oleh karena itu, dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Di dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan tentang sebab-sebab, ya, kemunduran dan keterpurukan kaum muslimin. Sebab-sebab kenapa umat Islam diremehkan oleh musuh-musuhnya. Sehingga kaum muslimin menjadi bidikan dan target utama dari musuh-musuh Islam untuk dihancurkan. Perhatikan dan catat. Yang pertama kata Nabi, "Idza tabaya'tum bil 'aynah." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'aynah, dengan cara riba. Transaksi, ya. Model-model, ya. Bisnis dengan cara riba ini sudah merajalela di tengah kaum muslimin. Ya, ini sebab yang pertama. Ya, ketika praktek riba terjadi di mana-mana di tengah kaum muslimin. Kaum muslimin enggak faham, ya, bahwa riba adalah haram. Kalaupun yang faham diremehkan. Ya, Allahumma musta'an. Sehingga ini, ya, sebuah pelanggaran. Ya, kemaksiatan besar yang menjadikan sebab Allah murka kepada kaum muslimin. Sehingga menjadikan kaum muslimin rendah dan hina. Ya, diremehkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, wa khattum adnabal baqar. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor hewan-hewan ternak kalian. Maksudnya, kalian sibuk dengan peternakan. Ya. Sibuk dengan peternakan. Sampai lalai untuk ta'lim. Lupa dengan akhirah. Gak ingat dengan ibadah. Ini. Ya. Sibuk dengan pekerjaannya. Ngurusi ternak. Ya. Nah. Sampai lupa dengan tugas utamanya. Yang ketiga kata Nabi, waraditum bizzara'. Dan kalian ridha dengan pertanian-pertanian kalian, dengan kebun-kebun kalian. Ya. Di sini hampir semua lini, ya, bidang pekerjaan disindir oleh Nabi. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, meninggalkan jihad. Ya, dan jihad di sini, ya, bisa, ya, yang dalam pengertian jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir berperang, dan ada pula dengan pengertian jihad yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ya, ketika Allah belum membukakan kepada kaum muslimin pintu jihad melawan orang-orang kafir berperang, ya, maka tentunya di sana masih ada pintu jihad yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Maka di sini Nabi menyebutkan adanya empat sebab. Ya, empat sebab kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran. Ya, tidak disegani oleh orang-orang kafir. Yang pertama, ketika kaum muslimin ya telah bermudah-mudahan di dalam melakukan praktek riba. Ya, praktek riba. Ya, dan sekarang hampir-hampir ya semua ya semua sisi ya kehidupan manusia enggak lepas dari riba. Allahumma musta'an ya. Mau beli ini ya harus lewat bank. Mau beli ini harus lewat bank. Ya. Beli rumah ya, beli kendaraan, mobil, motor ya ataupun yang lainnya riba. Ya. Bahkan yang sedang mengalami kesulitan sekalipun juga terkadang enggak lepas dari riba. Ya, punya barang ya, butuh uang digadaikan barangnya. Ya, di ya tempat-tempat pegadaian. Ya, ini juga praktek riba sama. Nah, ada sebagian orang ya ingin masa depannya itu cerah. Gimana caranya? Ya, nanti kalau sakit ataupun ketika masa tua ada tabungan ya, tapi enggak nabung, masuk asuransi. Asuransi jiwa. Ini juga riba. Ya, dan ini merajalela. Dan anehnya dan disayangkan, kaum muslimin sebagian menganggap bahwa ini biasa, enggak apa-apa. Ya, padahal ini ya kemungkaran. Allahumma musta'an. Yang kedua tadi sibuk dengan peternakan. Yang ketiga sibuk dengan pertanian. Dan yang keempat meninggalkan jihad fi sabilillah. Yaitu tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya, sebagai seorang wanita tentunya sudah paham bahwa kita ya punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum lelaki. Ya, sebagaimana kaum lelaki wajib untuk belajar, demikian pula kaum wanita wajib untuk belajar. Ya, wajib untuk ngerti tentang agamanya. Wajib untuk ibadah. Ya, sehingga hendaknya ya seorang muslimah punya perhatian. Ya, bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan ya salafiyat, para wanita-wanita salafiyah, demikian pula kaum lelaki dari kalangan salafiyin yang mereka ya tulus, ikhlas dan jujur ingin mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat, mudah-mudahan mendatangkan barokah di tengah kaum muslimin, di mana dengan keberadaan mereka menjadi sebab kaum muslimin direndahkan ataupun kaum muslimin ya disegani ya oleh musuh-musuhnya. Ya, barokah Allah yang menciptakan kaum muslimin dan orang-orang kafir, dan Allah pula yang menumbuhkan ya rasa takut di hati-hati orang-orang kafir sehingga mereka tidak semena-mena ya, tidak semaunya, tidak seenaknya dengan orang-orang Islam ya, kaum muslimin. Nah, maka di sini kita lanjutkan hadisnya. Ketika kaum muslimin ya mereka sibuk dengan ya praktek-praktek riba, kemudian sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mau untuk berjihad ya, di antara maknanya yaitu tidak mau untuk belajar, enggak mau ta'lim, tidak mau talabul ilm. Ya, maka sallallahu alaikum dzulla, kata Nabi. Allah akan menimpakan ya kepada kaum muslimin kerendahan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan mencabut kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini. Ya, kalau kita ingin mulia ya disegani oleh musuh-musuh Islam, tolong, mari kita bersama-sama kembali kepada agama kita. Pelajari dan kaji dan amalkan. Ikhlaskan niat. Ya, untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hendaknya kita ya dalam menuntut ilmu ya meluruskan niat. Ya, jangan sampai ya sebatas ya mengisi waktu luang atau karena sudah janjian atau karena ada tujuan-tujuan yang lain, jangan. tapi hendaknya kita meyakini dan menanamkan dan menumbuhkan ya pada hati-hati kita adanya tujuan bahwa ini merupakan ibadah, ya, merupakan amalan ta'ah, amalan kebaikan, sehingga insyaallah ta'ala setiap langkah-langkah kita ya ketika berangkat dari rumah, baik yang berjalan kaki atau yang berkendaraan, demikian pula segala persiapan yang kita lakukan itu dinilai di sisi Allah sebagai ibadah yang mulia yang diterima di sisinya. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, inna ada al-Islam ya bal a'da'ul insaniyah al-yawm min al-kuffar wal munafiqin wal ladina fi qulubihim marad ghadhuhum ma nalathu al-mar'atu al-muslimah min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil Islam. Bahwa sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh kemanusiaan ya, pada zaman kita sekarang ini, baik dari kalangan orang-orang kafir, demikian pula kaum munafikin, dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka tujuan mereka, ya, target utama mereka adalah, ataupun mereka marah ya. Ya, mereka marah ketika ya, wanita muslimah mereka mendapatkan serta meraih kemuliaan ya, dan kejayaan serta penjagaan di dalam Islam. Ya, yaitu ketika para wanita muslimah secara khusus ya, mereka mengamalkan syariat agamanya. Ya, mengamalkan syariat agamanya. Ya, nampak ya, dalam hal berpakaian beda dengan yang lainnya. Ya, wanita muslimah menutup auratnya. Ya, demikian pula kebanyakan para wanita mereka keluar di jalan-jalan. Ya, keluar di jalan-jalan ya, dengan menyingkap dan membuka, mengumbar auratnya. Wanita muslimah ini tidak demikian. Dia mengurung diri. Ya, dia merasa nyaman dan aman tinggal di rumah suaminya. Ya, mengurus anak-anaknya. Mendidik serta membina, mengkader mereka untuk menjadi putra dan putri yang saleh dan salihah. Dia merasa tenang dengan itu. Lain seperti ini, menjadikan orang-orang kafir marah. Gak suka. Ya. Nah, dan inilah ya, inti ya, hakikat dari sebuah kejayaan di dalam Islam. Ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya. Seperti yang Nabi sebutkan. Bahwa kerendahan terus akan dialami, akan menimpa kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Li'anna 'ada al-Islam min al-kuffari wal munafiqin yuriduna an takuna al-mar'atu adata tadmir wa hubalatan yastaduna biha bi'aful iman wa ashab al-gharaiz al-jani'ah ya al-jani'ah. Di mana mereka musuh-musuh Islam, baik dari kalangan orang-orang kafir, demikian pula kaum munafikin, mereka menginginkan kaum wanita itu sebagai adat tadmir, senjata untuk menghancurkan kaum muslimin. Bahkan menjadikan para wanita sebagai ya, jaring-jaring ataupun jerat-jerat ya, yang digunakan untuk ya, berburu. Atau untuk memburu orang-orang ya, yang lemah imannya dan punya penyakit penyimpangan dalam hatinya. Ini mereka musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir ya, menjadikan para wanita itu sebagai ya, senjata utama ya, untuk menghancurkan ya, umat manusia. Ya, untuk menghancurkan kaum muslimin secara khusus. Dan menjadikan para wanita sebagai jerat-jerat, jaring-jaring ya, yang dengannya digunakan untuk memburu ya, laki-laki yang lemah imannya. Ataupun sudah berpenyakit dalam hatinya. Punya kecondongan ya, untuk menyimpang. Ya, maka untuk membinasakan mereka, orang-orang kafir menggunakan senjatanya adalah para wanita. Para wanita. Nah. Ba'da an yushba'u minha syahwatuhum al-mas'urah. Ya, setelah mereka dikenyangkan ya, syahwatnya dengan para wanita. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-27. ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan mereka orang-orang yang menginginkan syahwat atau mengikuti syahwatnya, mereka menginginkan agar kalian mailan azima, ya, menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin yuriduna minal mar'ati an takuna sil'atan rakhisatan fi ma'radi ashabi syahwat wan naza'at asyaitaniyah. Di mana orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dari kalangan kaum muslimin, mereka menginginkan, ya, para wanita itu menjadi barang dagangan yang murah, ya, yang dijajakan, ya, di hadapan orang-orang yang senantiasa melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya, ya, dan orang-orang yang menyimpang, yang telah diselewengkan, telah disimpangkan oleh para syaitan. Sil'atan maksyufah amama ayunihim yatamata'una bijamali mandariha. Dan mereka, ya, sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin ini, yang memang dasarnya berpenyakit, menjadikan para wanita sebagai barang dagangan yang, ya, diungkap, ya, yang terbuka di hadapan mata-mata mereka, sehingga bisa dinikmati, bisa dinikmati kecantikan pemandangannya, ya, keelokan, ya, bentuk fisiknya. Allahumma musta'an. Ini kondisi, ya, sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin. Jadi ternyata, ya, musuh-musuh Islam itu luar biasa. Yang pertama dari kalangan orang-orang kafir. Kalau ini jelas, ya. Orang-orang kafir memang dasar mereka benci dengan umat Islam. Kenapa? Ya beda agama. Ya, mereka menganggap bahwa agamanya paling benar. Ya, Islam mengatakan tidak. Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa agama yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang Allah restui hanyalah Islam. Dan kata Allah pada ayat yang lain, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh dia akan diterima sama sekali. Dan dia nanti di akhirah termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Orang-orang kafir sangat benci dengan Islam. Yang kedua, musuh Islam adalah kaum munafikin. Orang-orang munafik. Yaitu orang-orang yang sok menampilkan dan menampakkan, ya, keislaman, kecintaan kepada Islam, namun ternyata, ya, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya, Islamnya ditampakkan, kekafirannya disembunyikan. Ini munafik. Enggak jujur dia. Yang ketiga, termasuk musuh Islam, ya ini. Sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang ternyata berpenyakit dalam hatinya. Yang mereka justru memanfaatkan atau menggunakan para wanita sebagai senjata untuk ikut andil dalam menghancurkan kaum muslimin. Menjadikan para wanita sebagai barang dagangan yang murah. Ya. Barang dagangan yang murah. Ya. Nah. Aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbah min dzalik. Bahkan, ya, menjadikan para wanita tersebut itu diarahkan, ya, dijerumuskan kepada perkara yang lebih buruk daripada itu, ya, dieksploitasi, ya, dijual belikan, diperdagangkan, ya, kepada laki-laki hidung belang yang senantiasa melampiaskan syahwatnya, ya, lebih dari itu. Nah, jadi macam-macam para wanita, ya, disalahgunakan. Walidzalika harisu ala an takhruja min baitiha litusharika ar-rijal fi a'malihim janban ila janbin. Di mana mereka ini sangat berambisi agar para wanita mereka mau keluar dari rumahnya untuk ikut, ya, andil menyertai, ya, kaum lelaki ya, pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, dan itu terjadi. Fenomena, ya, para wanita bekerja di luar rumah, ini pada zaman kita sudah menjadi hal yang biasa. Terlebih di negeri kita. Ya, bahkan sebagian mereka, para wanita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar fitrahnya. Di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Ya. Di samping, mereka juga berusaha untuk menyamakan. Ya, dengan kaum lelaki. Secara berlebihan. Tidak pada tempatnya. Ya, dahulu, ya, yang namanya main bola, itu kebanyakan laki-laki. Sekarang, perempuan main bola. Ya, dulu, ya, olahraga angkat besi yang berbau ya, kekerasan, kekuatan, itu laki-laki. Sekarang, perempuan ikut angkat besi. Dahulu, ya, yang bekerja, ya, pekerjaan yang berat, ya, yang kaitan dengan bangunan, ya, itu kebanyakan laki-laki. Sekarang, ya, perempuan ikut andil, ya, gabung dengan laki-laki. Bahkan para wanita, ya, pada zaman kita sekarang ini ikut andil dalam dunia perpolitikan. Ya, bahkan sebagian jadi ketua parpolnya. Ya, bahkan lebih parah lagi, memimpin sebuah negara. Ya. Allahumma musta'an. Ini kondisi para wanita di zaman kita. Ya, orang-orang kafir telah berhasil, ya, menjadikan para wanita sebagai barang dagangan yang murah. Ya, diikut sertakan dalam pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Ya, dan itu sudah terjadi di negeri kita. Dan itu merupakan kemunduran bagi kaum muslimin. Au litakhdim ar-rijal mumarridatan fil mustashfa. Ada sebagian lagi, ya, para wanita dipekerjakan untuk membantu kaum lelaki sebagai perawat di rumah sakit-rumah sakit. Au mudifatan fi at-ta'irah, atau sebagai pramugari. Au dirasatan, au mudarrisatan fi fusul ad-dirasati al-mukhtalitah. Ya, atau dia membantu kaum lelaki dalam hal pendidikan, ya, ikut sebagai pengajar, ya, honorer misalkan, ya, membantu. Atau sebagai pengajar di kelas-kelas yang di sana campur baur, ikhtilat laki dan perempuan. Ya, muridnya, ya, laki-laki, perempuan. Lah dianya perempuan ngajar. Ya. Dalam kondisi mereka ini, ya, sudah dewasa atau mungkin paling tidak mumayyiz, ya, usia 7 tahun, 8 tahun, di kelasnya macam-macam, campur laki perempuan. Kemudian ada seorang wanita muslimah ngajar mereka. Ikhtilat. Ini misalnya syariat. Ya, syariat tidak mengizinkan seperti ini. Ya. Al-mumasinatan fil masrah. Atau sebagian lagi para wanita. Ya. Mereka berprofesi sebagai pemain sinetron. Ya. Pemain film. Artis. Al-mughaniyatan atau sebagai penyanyi. Al-mudhi'atan fi wasaili i'lal mukhtalifah. Safiratan fatinatan bisautiha wasuratiha. Ya. Atau dia berprofesi sebagai, ya, mudi'ah, penyiar, ya, pembawa acara di berbagai media-media, ya, yang berbeda-beda, macam-macam, baik radio ataupun televisi. Ya, sebagai penyiar radionya kah, atau sebagai pembawa acaranya, atau sebagai pembaca beritanya, atau sebagai, ya, moderatornya atau yang lainnya. Dalam kondisi safiratan fatinatan bisautiha wa suratiha, dalam kondisi mereka ini safirah, ya, mempertontonkan, ya, perhiasannya, ya, dan fatinah memfitnah, ya, kaum lelaki yang melihatnya. Dia memfitnah kaum lelaki dengan suaranya dan penampilannya. Ya. Nah, dan saya kira tidak ada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat tadi. Ya. Baik yang membantu, ya, tim medis laki-laki sebagai perawat di rumah sakit. Atau sebagai pramugari. Atau sebagai pengajar, ya, pembantu, membantu kaum lelaki. atau mengajar di kelas-kelas yang ikhtilat laki perempuan ada campur, atau sebagai artis sinetron, pemain film, atau penyanyi, atau penyiar, pembawa acara, ya itu saya kira nggak ada yang kondisinya seperti ya orang nyangkul di sawah. Ya, tentunya mereka akan persiapan dandan, ya, otomatis, dan itu fitrah. Ya, namun ketika ditempatkan pada kondisi-kondisi yang syariat melarang, menjadi haram. Ya, mereka safirah fakinah di sautiha wa suratiha. Ya, mereka ya, memperlihatkan, mempertontonkan perhiasannya di hadapan yang bukan mahramnya, memfitnah. Ya, di salon dulu, ya dirias dulu, macam-macam. Inilah keberhasilan, ya, tentara-tentara syaitan, ya, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir menghancurkan kaum muslimin, ya. Yang enggak punya TV, yang enggak pernah dengar radio, penyiar perempuan, pembawa acara perempuan di jalanan luar biasa banyaknya. Ya, gambar-gambar, ya. Baliho-baliho yang gede-gede, pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk promosi barang-barang. Apa isinya? Ya, cuma ya, menawarkan barang, ya. Silahkan beli barang, ya, kami, produk ini, mereknya ini. Ya, manfaatnya ini, kualitasnya bagus, ya, ini dan itu enggak, ya, kayaknya ada yang kurang kalau cuma itu, ya, terus gimana? Ya sudah, biar laris, menarik, ya, menarik perhatian sehingga dibaca promosinya, tampilkan, ya, wajah-wajah ataupun sebagian gambar-gambar para wanita, ya, yang kondisinya tentunya, ya, telah dihias-hias oleh syaitan. Allah musta'an. Wattakhadatil majallat al-khali'ah min duwaril fatayat al-fatinat al-ariyat wasilatan litarwijil majallatihim wa tasfiqiha. Dan mereka ya jadikan majalah-majalah ya yang menampilkan ya para pemudi-pemudi yang memfitnah, yang mereka bertelanjang ya menjadi wasilah, menjadi sebab untuk melahirkan majalah-majalah mereka ya dan mempromosikan di pasaran produk-produk mereka. Ya, seperti itu. Ya. Hampir-hampir sulit ya untuk mendapatkan satu produk ya barang apapun ya jenisnya yang lepas dari gambar. Yang lepas dari gambar. Ya. Nah, jangankan yang produk-produk cantikan ya. Yang biasa-biasa saja, yang kelihatannya enggak ada hubungannya, enggak nyambung ya. Rumah, promosi semen, mobil, motor. Tapi yang ditampilkan, ya, bukan motornya. Mobilnya, cuma depannya. Yang utuh, Allah musta'an. Ya, perempuannya. Ya, perempuannya. Apakah perempuannya jilbaban, kerudungan, cadar? Ya, enggak. Enggak ada. Ya. Nah, enggak laku kalau kayak gitu. Ya, tapi tentunya sudah ya ditampilkan sedemikian rupa sehingga bisa menarik perhatian. Dan ini musibah yang menimpa umat. Allahu musta'an. Wa takhadha ba'du tujjar wa ba'du al-masani' min hadhihi suwar aydan wasilatan li tarwidi bada'ihim. Ya, dan sebagian para pedagang dan pemilik-pemilik pabrik-pabrik ataupun perusahaan, mereka menjadikan gambar-gambar wanita tadi sebagai wasilah, sebagai sarana media untuk melahirkan ya, untuk melahirkan produk-produk mereka, dagangan mereka. Ya, haitsu wada'u hadhihi suwar 'ala ma'rudatihim wa muntajatihim, di mana mereka meletakkan dan memajang ya gambar-gambar wanita tadi di ya tempat-tempat promosi mereka dan produk-produk mereka. Ya, sampai ya yang apa dipasarkan di masyarakat juga tidak lepas dari gambar-gambar ya. Wa bi sababi hadhihi al-ijra'at al-khati'ah ya takhallat al-mar'atu an wadhifatiha al-haqiqati fil bait, sehingga dengan sebab inilah ya, dengan sebab ya perlakuan-perlakuan yang salah inilah menjadikan para wanita kehilangan tugas utamanya di dalam rumahnya. Mimma tarra azwajuhunna ila jalbil khadimat al-ajnabiyyat li tarbiyatil auladihim wa tanzimi syu'uni buyutihim mimma sabbaba katsiran min al-fitani wa jaliba 'aziman min asy-syurur. Naam. Sehingga ketika kondisi demikian, ya, si istrinya, ya, sudah, ya, disalahgunakan, sibuk dengan pekerjaannya, ya, maka tentunya suami-suami mereka terpaksa mendatangkan pembantu-pembantu, ya, wanita yang bukan mahramnya. Untuk apa? Untuk jadi babysitter, mendidik serta ngurusi anaknya. Istrinya sibuk kerja, suaminya juga demikian, anaknya banyak, ya, dibiarkan, ya, tentunya tidak. Akhirnya apa? Mendatangkan pembantu-pembantu, para wanita, yang diposisikan sebagai pengasuh anaknya, ya, untuk mengurusi urusan rumah tangganya. Untuk masak ada sendiri, untuk nyuci ada sendiri, nyetrika sendiri, untuk ngatur kamar, ya, tempat tidur, ruang tamu sendiri lagi. Perempuan semuanya. Ya, dan ini tentunya menyebabkan fitnah yang lebih besar dari itu dan mendatangkan kejelekan yang lebih besar. Allahu musta'an. Nah, baik, sampai di sini insyaallah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.